tentu tak patut bersikap seperti syaitan. Kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentu tak patut bersikap. Roman, bagaimana Roman? Terus. Kami tetap dalam kesopanan.